Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pendengar Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Bagaimana kabarnya para pendengar sekalian? Semoga Allah menjaga antum semuanya. Senang sekali, saya Fauzi Latukonsina dapat kembali menemani ruang dengar Anda. Pada sore ini, pada hari Senin, tanggal 10 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 10 Maret 2025 Masehi. Para pendengar sekalian, teringat firman Allah Tabaraka wa Taala pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Allah Tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang memiliki ilmu agama terhadap perkara-perkara yang tidak kita ketahui, terkhusus masalah kontemporer yang membutuhkan solusi. Maka dengan izin Allah ta'ala dan memohon pertolongannya, Radio Minhajul Athar menghadirkan program Bincang Islam hari ini. Program dalam format tanya-jawab yang harapannya dapat menjadi pencerahan terhadap berbagai masalah kekinian. Para pemerhati rahimakumullahu jami'an, tidak terasa kita sudah memasuki bincang Islam hari ini, pertemuan ketiga. Nah, mungkin masih teringat dua pertemuan sebelumnya dengan asatidah yang telah menjawab berbagai macam permasalahan antum semuanya. Para pendengar setia, semoga Allah merahmati kita semuanya. Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa, di mana umat Islam berlomba-lomba meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Salah satu amalan yang penuh makna, yang memiliki pahala yang besar di akhir Ramadan, yaitu adalah i'tikaf. Nah, tentunya ini kita butuh ilmu terhadapnya. Begitu pula, ada pertanyaan terkait dengan safar, na'am, dan juga terkait dengan persiapan menyambut Idul Fitri yang penuh kebahagiaan nanti. Nah, mungkin tak sedikit dari kita yang masih memiliki pertanyaan tentang bagaimana menjalankan ibadah-ibadah ini sesuai dengan tuntunan syariat. Maka, bitaufiqillahi wahdah, telah hadir di tengah-tengah kita salah satu asatidah Ahlus Sunnah yang sudah tidak asing di telinga. Beliau adalah salah satu pengampu dan pembina Mahat Minhajul Athar Jember. Nah, tidak lain dan tidak bukan, beliau Al-Ustadz Ruwaifi bin Sulaimi LC Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa beliau dulu para pendengar. Nah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, hayakumullah. Hayakumullah, Allah hayak Ustaz. Masya Allah, marhaban. Nah, mungkin ini program pertama Ustaz ya, terkait dengan tanya jawab seperti ini. Untuk iya, iya. Nah, untuk pertama kalinya ini. Nah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz mau hadir di sini, mau berkenan menjabahi permohonan kita untuk bisa menjadi narasumber di acara kali ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini semua termasuk dari pemberat amal soleh kita kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita mulai Ustaz untuk pertanyaan yang pertama Ustaz ya. Iya ya. Nah, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Naam, yaitu dari Akhuna Abu Hafiz dari Timika. Nah, apa hukumnya iktikaf di masjid yang tanahnya masih di atas nama pribadi atau belum menjadi tanah wakaf? Fadl. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berada pada acara bincang Islam hari ini bagian ketiga. Terkhusus kepada para pendengar Radio Minhajul Athar dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi langkah kita semua terkhusus di bulan Ramadan ini. Terkait pertanyaan yang disampaikan tadi, sebelum masuk pada materi yang ditanyakan, mungkin penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ibadah i'tikaf. Tadi sudah disinggung bahwa Ibadah iktikaf merupakan salah satu amalan mulia di penghujung bulan Ramadan, yaitu pada Al-Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Amalan iktikaf sesungguhnya telah didasari oleh dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid-masjid. Ayat ini merupakan dalil tentang amalan iktikaf di bulan suci Ramadan, dan dari ayat ini pula terdapat dalil khususnya pada kata fil masajid, bahwa i'tikaf hanyalah dilakukan di masjid. Amalan i'tikaf ini menjadi mulia ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikannya, bahkan beliau melakukannya hingga akhir hayat beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam, para istri beliau juga melakukan i'tikaf tersebut. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan i'tikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian melakukan i'tikaf pula para istri beliau min ba'dihi, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah mengatakan terkait hadis tersebut, wa hadha dalilun ala anna hadhihi sunnah baqiyatun lam tunsakh. Ini menunjukkan bahwa sunnah ini, sunnah i'tikaf, baqiyah, akan tetap ada dalam syariat Islam, dalam agama Islam, lam tunsakh, tidak terhapus. Para pendengar sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa amalan i'tikaf itu sendiri hakikatnya adalah ayyalzimal insanu masjidan minal masajidi liiqamati ta'atillahi azza wa jalla. Seseorang menetap di salah satu masjid dari masjid-masjid yang ada, nanti akan ada penjelasannya apa yang dimaksud dengan masjid, liiqamati ta'atillahi azza wa jalla, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyibukkan diri dengan qiraatul Quran, dengan zikrullah, dengan sholat dan lain sebagainya. Ini makna atau definisi al-i'tikaf, di antaranya yang disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dari ini semua, kita mengetahui setidaknya terkait pertanyaan yang disampaikan tadi. Apa hukumnya i'tikaf di masjid yang tanahnya masih di atas nama pribadi atau belum menjadi tanah wakaf? Kita telah tahu bahwa tidaklah i'tikaf itu dilaksanakan kecuali di masjid. Dalam firman Allah tadi, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Apa yang dimaksud dengan masjid? Ini penting untuk kita mengetahui definisi masjid. Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Musallayat ma laha hukmul masajid. Al-Musallayat allati tu'addu fi da'iratin au fi ghairi da'irah au fi as-safar tu'addu musalla. Ma tusamma masjidan. ليس لها حكم المساجد لأنه لم يوقف لهذا الأمر إنما هو عارض. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, musalla-musalla, tempat-tempat sholat, tidak memiliki hukum masjid. Musalla-musalla yang disiapkan di kantor-kantor, instansi-instansi, ataupun di luar instansi, atau di tempat-tempat tertentu untuk persinggahan orang yang safar, maka yang seperti ini disebut dengan musalla, tidak dinamakan dengan masjid. Mengapa demikian? Kata beliau, laisa laha hukmul masjid, tidak memiliki hukum masjid. Li'annahu, karena ia lam yuqaf lihadal amr. Tempat tersebut belum diwakafkan untuk kepentingan ini. Belum diwakafkan untuk kepentingan masjid. Innama huwa aridun, hanya saja tempat itu sifatnya sementara. Jadi, kapan sebuah tempat dinamakan masjid? Sebuah tempat sholat kapan dinamakan masjid? Sebuah tempat sholat dinamakan masjid apabila tempat tersebut benar-benar telah diwakafkan sebagai masjid lillahi ta'ala, sehingga tidak dimiliki oleh orang tertentu atau pihak tertentu. Tanahnya adalah tanah yang diwakafkan memang untuk masjid. Bangunannya pun demikian, wakaf untuk masjid. Maka saat itu tempat sholat tersebut dinamakan masjid. Terlepas ia besar ataupun kecil, selama tempat tersebut sudah diwakafkan untuk masjid karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan lagi kepemilikan orang-orang tertentu atau pribadi tertentu, maka tempat tersebut dinamakan masjid dan berlaku hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Di antaranya adalah sholat tahiyatul masjid, i'tikaf, dan lain sebagainya. Walaupun nanti i'tikaf ada pembahasan lebih lanjut terkait masjid yang seperti apa yang digunakan untuk i'tikaf. Namun dari sisi bahwa i'tikaf harus dilakukan di masjid, maka ini merupakan salah satu syarat dilaksanakannya amal ibadah i'tikaf. Berarti ketika sebuah tanah yang didirikan bangunan untuk kegiatan sholat lima waktu misalnya, namun ia belum diwakafkan lillahi ta'ala untuk masjid, masih atas nama pribadi, ia belum menjadi tanah wakaf, maka statusnya berarti belum sebagai masjid. Ia akan menjadi masjid ketika telah diwakafkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu, i'tikaf di tempat tersebut tidak bisa karena belum memenuhi kriteria masjid. Sementara Allah berfirman, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ wa antum aakifuna fil masajid. Ini mungkin jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan. Pertanyaan yang berikutnya dari Abu Nashwa Andre asal Sapi Kerep, Sukapura, Probolinggo. Bagaimana syarat-syarat i'tikaf yang benar agar pelaksanaan bisa sesuai syariat? Nah, kita tadi telah mengetahui bahwa amalan i'tikaf haruslah dilakukan di masjid, dan ini merupakan syarat utama. Amalan tersebut dilakukan di masjid. Nanti akan ada penjelasan bahwa masjid yang dimaksud di sini adalah masjid yang dilakukan padanya sholat lima waktu. Dan yang lebih afdal lagi adalah masjid jami' atau masjid yang dilaksanakan padanya sholat Jumat. Sehingga seorang mu'takif tidak harus keluar ke masjid lain dalam rangka untuk menunaikan sholat Jumat. Ini syarat yang pertama. Kemudian ada Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam fatwa beliau, Fatwa Nurun 'alad Darb, juz yang jilid yang ketujuh halaman 384, masjid an ayyakuna fil masjid alladhi tuqamu fihi al jamaah wal afdal ayyakuna fi masjidi jami'in lialla yatakhallaluhu al khuruj ila salati al jumaah. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa i'tikaf tersebut dilakukan di masjid yang ditegakkan padanya sholat jamaah, dan yang lebih afdal, lebih utama di masjid jami' yang dilakukan padanya sholat Jumat, agar ia tidak terpaksa keluar untuk menunaikan sholat Jumat di tempat yang lainnya. Kemudian terkait syarat-syarat i'tikaf, ada khilaf di antara para ulama apakah i'tikaf diharuskan berpuasa ataukah tidak. Sebagian ulama berpendapat i'tikaf harus dalam kondisi puasa. Dan sebagian yang lain menyatakan i'tikaf tidak harus dalam keadaan puasa. Sehingga nanti pembahasannya akan meluas bahwa i'tikaf sesungguhnya tidak terbatas pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, namun bisa juga di luar bulan Ramadan, sebagaimana nanti akan ada penjelasan dari ulama. Walaupun tentu i'tikaf yang utama dan paling utama, dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah i'tikaf yang dilakukan pada al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan di antara tujuan atau hikmah i'tikaf tersebut adalah taharrian, dalam rangka untuk mencari Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar yang keberadaannya pada salah satu malam ganjil di al-ashrul awakhir min Ramadan. Salah satu malam ganjil pada malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa tidak diharuskan bagi orang yang i'tikaf untuk melakukan puasa. Di antara dasarnya adalah hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni nadhartu fil jahiliyah an a'takifa laylatan fil Masjidil Haram. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar di zaman jahiliyah sebelum masuk Islam untuk melakukan i'tikaf satu malam di Al-Masjidil Haram. Umar menyampaikan hal ini setelah beliau masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi binadzrik." Penuhi nazarmu. Nah, dari hadis ini sebagian ulama mengambil istinbat, mengambil kesimpulan hukum bahwa disebutkan di sini lailah, i'tikafnya di malam hari, maka berarti di situ tidak ada amalan puasa. Karena amalan puasa tidaklah dilakukan kecuali di siang hari. Dan hadis ini juga menunjukkan beberapa sisi pendalilan yang insya Allah nanti akan kami sampaikan saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kembali pada permasalahan syarat-syarat i'tikaf, apa yang tadi telah disebutkan merupakan syarat utama dan tentu yang tidak boleh hilang dari setiap amal ibadah adalah an-niyah. Niat merupakan syarat utama seseorang ternilai sebagai ibadah ataukah tidak. Keberadaan seseorang tinggal di masjid begitu saja tanpa niat i'tikaf, maka tidak terhitung sebagai ibadah i'tikaf. Kapan terhitung sebagai ibadah i'tikaf? Ketika memang orang tersebut berniat untuk melakukan ibadah i'tikaf. Adapun syarat-syarat yang lainnya lebih terkait pada al-bu'd an mufsidatil i'tikaf, menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak i'tikaf seperti jima, jual beli dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan ada penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beberapa hal penting terkait permasalahan ini. Namun setidaknya bagi seorang yang i'tikaf, seorang yang melakukan amalan i'tikaf, maka harus menjauhi berbagai amal perbuatan yang dapat merusak i'tikafnya. Tadi telah disebutkan al-jima', perhubungan suami istri, karena ayat yang tadi kita dengar bersama nampak jelas, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian jual beli ini juga menafikan, meniadakan makna dari i'tikaf itu sendiri. Karena tadi kita telah tahu bahwa makna i'tikaf adalah seseorang berdiam diri menetap di masjid dalam rangka untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, bagi orang yang i'tikaf, baik laki-laki ataupun perempuan, karena i'tikaf ini tidak terbatas pada kaum lelaki, kaum wanita juga terbuka peluang untuk melakukannya, ketika terpenuhi kriteria aman selama ia melakukan iktikaf tersebut, sebagaimana para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim tadi melakukan iktikaf sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang melakukan iktikaf sesuai dengan target utama dari iktikaf tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, fokus yang syar'i, khulwah syar'iyah, menyendiri atau mengasingkan diri di masjid yang disyariatkan oleh Allah, tentu hendaknya dipenuhi dengan ibadat. Ibadat yang bersifat khusus. Ibadah yang bersifat khusus seperti zikir, salat, qiraatul Quran, dan yang semisal dengan itu. Nah, jika sekiranya Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, jika dibutuhkan, idza da'at al hajah ila ta'limi ahadin aw at-ta'allum fala ba'sa li anna hadha min dhikrillah. Jika kondisi membutuhkan orang yang sedang i'tikaf untuk mengajari seseorang atau memberikan sebuah pelajaran di tempat i'tikafnya, atau at-ta'allum belajar di tempat i'tikafnya, ditegakkan pelajaran atau ta'lim, maka tidak mengapa orang yang i'tikaf untuk mengikuti ta'lim. Kata Syekh Ibn Utsaimin, li'anna hadha min dhikrillahi azza wa jalla, karena ini juga termasuk dari zikir kepada Allah azza wa jalla. Itu mungkin terkait dengan syarat-syarat i'tikaf. Dan tadi poin jual beli itu sebenarnya penekanannya adalah keluar. Penekanannya adalah keluar dari masjid. Keluar dari masjid tanpa uzur. Tanpa uzur ini termasuk dari pembatal i'tikaf, merusak i'tikaf seseorang. Sehingga i'tikaf yang dia lakukan menjadi terputus. Para pendengar radio Minhajul Athar yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sini ada sedikit gambaran yang agak rancu pada sebagian. Walaupun sebetulnya nanti akan ada sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, namun saya ingin sampaikan poin penting di sini. Sebagaimana fatwa dari ulama yang nanti akan saya bacakan, bahwa i'tikaf yang masnun, yang masyru', yang dianjurkan adalah pada al-ashru al-awakhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan secara penuh. Secara penuh. Dari malam 21, ketika masuk malam 21, sampai malam hari raya. Sebagian ulama menyatakan sejak tanggal 21 setelah sholat subuh masuk dan keluar menjelang sholat hari raya. Masing-masing punya sisi yang kuat dalam hal pendalilan, dalam hal pendalilannya. Akan tetapi, boleh bagi seseorang untuk melakukan i'tikaf di hari-hari selain Ramadan. Namun, tingkatan keutamaannya tidak seperti pada al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi ini poin penting supaya tidak dipahami bahwa i'tikaf hanyalah sebatas pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan saja. Jadi demikian, wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah Kota Lubuk Linggau. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah diperbolehkan iktikaf di musala rumah sakit yang didirikan sholat 5 waktu? Pertanyaan ini hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama tadi. Kaitannya dengan status dari tempat yang dilakukan padanya i'tikaf. Di sini disebutkan musola rumah sakit yang didirikan sholat 5 waktu. Posisinya sebagai musola. Dan tadi fatwa Syekh bin Baz menyebutkan secara nas tempat-tempat sholat yang disiapkan di instansi fi da'iratin au fi ghairi da'irah, instansi kantor tertentu atau di luar atau selain instansi. Nah, termasuk rumah sakit adalah salah satu instansi yang biasanya di sana ada tempat ibadah untuk sholat 5 waktu. Maka masjid atau musholla rumah sakit tersebut belum memenuhi kriteria sebagai masjid karena tempat tersebut atau tempat sholat tersebut sifatnya dibangun sementara dan tanah yang dibangun di atasnya tempat sholat tersebut belum dikhususkan sebagai wakaf untuk masjid. Nah, jika kondisi seperti itu, maka tidak diperkenankan i'tikaf di musola rumah sakit tersebut. Dan keumumannya musola-musola yang ada di instansi pemerintahan sifatnya sementara. Selama instansi tersebut ada, maka tempat tersebut digunakan untuk sholat. Ketika instansi tersebut tidak ada atau diubah menjadi tempat lain, maka tidak lagi menjadi tempat sholat atau musola. Jadi kesimpulannya tidak boleh musola rumah sakit untuk dilakukan i'tikaf padanya, walaupun didirikan sholat 5 waktu di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan. Pertanyaan yang berikutnya dari Abu Hasbi, Bengkulu Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalil yang sahih yang menjelaskan bolehnya i'tikaf dimulai setelah sholat isya sampai subuh saja, kemudian siangnya aktivitas di rumah. Demikian itu terus dilakukan sampai waktu 10 hari akhir Ramadan. Jazakallahu khairan. I'tikaf yang disunahkan, bagaimana tadi telah disinggung, disunahkan dalam artian dianjurkan dan memiliki keutamaan besar, adalah yang dilakukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan secara utuh, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk pada tanggal 21 setelah sholat maghrib, setelah sholat subuh, kemudian keluar di saat selesai Ramadan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 hari dan malamnya secara utuh. di 10 terakhir bulan Ramadan tersebut. Dan itulah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana jika seseorang tidak berkesempatan untuk bisa secara total 10 hari terakhir melakukan i'tikaf sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh bagi orang tersebut untuk melakukannya sebagaimana yang dipertanyaan tadi? Jawabannya boleh. Jika seorang i'tikaf hanya di malam hari saja, tanpa siangnya, siang ada aktivitas lain di rumah atau yang semisalnya yang memang berat untuk ditinggalkan, maka boleh bagi dia untuk melakukan hal tersebut. Namun tidak sempurna seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya adalah bahwa boleh bagi dia untuk melakukan i'tikaf sesuai yang ia mampu. Kalau ditanya apa dalil yang sahih? Tadi pertanyaannya adakah dalil yang sahih? Kalau secara nas, hadis ataupun ayat, maka tidak ada. Tidak ada ketentuannya boleh ataukah tidak. Namun dari telaah para ulama terkait berapa lama i'tikaf itu bisa dilakukan, maka kapan saja, berapa waktu saja bisa seseorang melakukannya. Namun tadi yang afdal adalah pada 10 hari terakhir sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini difatwakan oleh dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah fatwa nomor 3810. Boleh i'tikaf di kapan saja, waktu kapan saja, wa afdaluhu, na'am yajuzu al-i'tikaf fi ayyi waqtin, wa afdaluhu ma kana fil ashr al-awakhir min ramadhan iqtida'an bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum. Boleh untuk i'tikaf di waktu apa saja, dan yang lebih utama adalah pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya yaitu dari Al-Mar'ah Soka Raja. Naam. Yang pertama, apakah diperbolehkan wanita yang haid beriktikaf di dalam masjid? Yang kedua, apakah diperbolehkan beriktikaf di hari-hari Ramadan pada selain 10 hari terakhir? Nah. Terkait wanita, pada asalnya wanita memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki dalam amalan i'tikaf ini. Artinya, boleh bagi wanita secara hukum asal untuk melakukan i'tikaf sebagaimana para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan amalan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu bagaimana wanita yang dalam keadaan haid? Apakah boleh beriktikaf di dalam masjid? Wallahu alam, tidak boleh bagi wanita yang haid untuk beriktikaf di dalam masjid. Di antara dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Terkait tinggal di masjid, tidak boleh bagi seorang, bagi orang yang junub. Orang yang junub yang sedang janabat belum mandi, tidak boleh tinggal di dalam masjid illa abiri sabilin, kecuali saat melintas saja untuk kepentingan melewati masjid, bukan menetap di masjid. Hatta taghtasilu, sampai mandi, sampai mandi janabat baru diperbolehkan untuk di masjid. Disebutkan di dalam Nailul Awtar Asy-Syaukani bahwa annahu idza wajaba 'alal junub alla yamkutha fil masjid hatta yaghtasila fal haidhu wan nufasa aula minhu bidzalik li'anna hadathahuma aghladhu min hadathil janabah. Bahwa jika wajib bagi orang yang junub untuk tidak tinggal di masjid sampai ia mandi, maka wanita yang haid dan nifas lebih-lebih lagi dalam hal ini, karena hadas keduanya, hadas orang yang haid dan nifas itu lebih besar dari hadas al-janabah, dari hadas al-janabah. Maka dari sini wallahu alam, wanita yang haid tidak diperkenankan untuk beriktikaf di dalam masjid. Pertanyaannya, bagaimanakah jika seorang wanita telah melaksanakan iktikaf, masuk pada tempat iktikafnya, kemudian hari-hari ia menjalani iktikaf, kemudian datang bulan, datang masa haidnya, apa yang ia lakukan? Maka yang ia lakukan adalah menghentikan amalan i'tikaf yang sudah ia lakukan, dan apa yang ia lakukan telah terhitung sebagai amalan i'tikaf, dan ia keluar dari masjid meninggalkan amalan i'tikaf yang ia lakukan atau kerjakan selama ini. Ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama dari Almar'ah Sukaraja. Adapun pertanyaan yang kedua, apakah diperbolehkan beriktikaf di hari-hari Ramadan pada selain 10 hari terakhir? Kalau pertanyaannya apakah diperbolehkan, maka jawabannya boleh. Maka jawabannya boleh. Namun tentu yang lebih utama adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau melakukan i'tikaf pada 10 hari kedua dan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa selain 10 hari terakhir bulan Ramadan, boleh bagi seseorang untuk melakukan i'tikaf. Namun yang lebih afdal apabila seseorang fokus pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Ulama menyebutkan tentang amalan i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka untuk memburu keutamaan Lailatul Qadar. Nah, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Lailatul Qadar berada di antara malam-malam ganjil pada al-ashrul awakhir, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabatnya dan beliau sendiri lebih memfokuskan untuk melakukan i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan tersebut. Ada beberapa fatwa yang mungkin saling melengkapi dengan fatwa sebelumnya, yang fatwa Lajnah Ad-Daimah. Ada fatwa dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah pada fatwa Nurun Al-Darb jilid yang ke-7 halaman 384. Beliau menjelaskan bahwa al-i'tikaf yang disunnahkan adalah pada yang dilakukan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Amma fi ghairil ashril awakhir min Ramadan, adapun selain 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, fa innahu min babis syai'il mubah, maka sesungguhnya ia termasuk dari bab yang dibolehkan, artinya tidak dilarang. Walihada qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inni nadhartu fil jahiliyah an a'takifa laylatan fil masjidil haram, qala awfi binadhrik. Syekh Ibn Uthaymin berdalil dengan hadis Umar Ibn Khattab yang tadi sudah kami sebutkan, terkait beliau pernah bernazar di masa jahiliyah untuk i'tikaf satu malam di Al-Masjidil Haram. Rasulullah SAW memerintahkan agar memenuhi nazar i'tikafnya tadi. Beliau ambil kesimpulan atau istimbat dari hadis tersebut bahwa selain al-ashrul awakhir boleh, selain al-ashrul awakhir dari bulan Ramadan boleh bagi seseorang untuk melakukan i'tikaf di masjid. Naam, jadi itu jawaban dari nomor dua, jawaban untuk nomor dua, apakah diperbolehkan beriktikaf di hari-hari Ramadan pada selain 10 hari terakhir. Nomor dua dari pertanyaan Al-Mar'ah Sukaraja. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya dari Ummu Abdurrahman Probolinggo, apa bisa wanita juga mendapatkan keutamaan iktikaf di 10 malam terakhir di rumahnya, dan bagaimana caranya? Nah, pertanyaan ini erat kaitannya dengan makna iktikaf yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di antara syarat amalan iktikaf adalah dikerjakan di masjid. Nah, di sini pertanyaannya di rumah. Berarti kalau pelaksanaannya di rumah, maka tidak disebut dengan i'tikaf. Pertanyaan berikutnya, dan bagaimana caranya? Nah, ketika tidak dinyatakan sebagai i'tikaf, maka tidak ada cara baginya. Lalu bagaimana jika sekiranya di rumah tersebut ada tempat khusus untuk sholat? Biasa keluarga itu melakukan sholat di tempat yang dikhususkan untuk sholat di rumah tersebut. Apakah boleh bagi wanita untuk i'tikaf 10 malam terakhir di rumah di masjid rumahnya itu, di musala rumahnya itu. Terkait hal ini, Syekh Ibn Utsaimin menjawab, beliau jawab pada Fiqhul Ibadat halaman 209, ketika ada pertanyaan, hal yajuz lil mar'ah an ta'takifa fi masjidiha fi manziliha, apakah boleh bagi wanita untuk melakukan i'tikaf di masjidnya yang ada di rumahnya? Beliau menjawab, la, tidak, tidak boleh. Al-mar'atu idza aradat al-i'tikafa fa innama ta'taqifu fil masjid. Seorang wanita jika hendak melaksanakan i'tikaf, maka sesungguhnya ia melakukan i'tikaf di masjid. Masjid tentunya masjid yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Bukan masjid yang bersifat khusus atau lebih tepat disebut dengan musalla, tempat sholat. Namun masjid yang secara status syar'i sebagai masjid, terlebih di situ dilakukan sholat jamaah atau sholat Jumat. Idza lam yakun fi dzalika mahdzurun syar'i, jika tidak ada pada proses i'tikafnya di masjid tersebut larangan syar'i. Maksudnya ada hal-hal yang mengkhawatirkan secara syar'i bagi dia sebagai seorang wanita. Maka itulah tempat i'tikaf. Fa in kana fi dzalika mahdzurun syar'iyyun fala ta'takif. Maka jika pada pelaksanaan i'tikafnya itu terdapat hal-hal yang dilarang secara syar'i, yang dikhawatirkan secara syar'i, maka hendaknya dia tidak i'tikaf. Seperti apa misalnya? Seperti tempat tersebut tidak aman bagi wanita, karena yang namanya i'tikaf, maka tinggal di masjid tersebut, tidur di situ, beraktivitas di situ, kesehariannya di situ. Maka jika terdapat hal-hal yang mengkhawatirkan secara syar'i, maka kata beliau, fala ta'takif, maka hendaknya wanita tersebut tidak melakukan i'tikaf. I'tikaf sifatnya sunnah, dan ketika berhadapan dengan sesuatu yang terlarang, maka yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang terlarang atau yang mengancam kepribadian atau diri wanita tersebut. Jadi kesimpulannya, tidak bisa bagi wanita untuk i'tikaf di rumahnya, bahkan di masjid yang ada di rumahnya, di musala yang khusus yang ada di rumahnya pun tidak bisa dilakukan i'tikaf dalam pengertian i'tikaf secara syar'i. Namun jika sekiranya ia menghabiskan waktu di malam-malam 10 terakhir dari Ramadan untuk beribadah di rumahnya, untuk qiraatul Quran, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya dari amalan-amalan saleh, maka tidak mengapa, bahkan itu adalah keutamaan baginya untuk bisa berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Namun apabila konteksnya adalah konteks i'tikaf, maka tidak termasuk dalam i'tikaf, karena syarat utama i'tikaf adalah dilaksanakan di masjid. Wallahu a'lam bissawab. Naam, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Abu Aisyah Bangka. Sah apakah tidak kalau i'tikaf di masjid di tempat kerja yang tidak dilaksanakan sholat Jumat, yang dulunya pernah dilaksanakan sholat Jumat, untuk sholat wajib berjamaahnya masih tetap ditegakkan? Kurang lebih sama dengan beberapa pertanyaan sebelumnya. Ketika status tempat sholat itu masih belum sebagai masjid yang diwakafkan karena Allah, maka tidak bisa dilakukan i'tikaf padanya. Naam. Nah, pertanyaan berikutnya dari Abu Altof, Jogja. Bismillah, titip pertanyaan untuk acara Bincang Islam hari ini bagian 3. Apakah masuk ke masjid untuk sholat wajib berjamaah, berzikir, dan membaca Al-Quran sebentar, kemudian keluar masjid, bisa diniatkan dan terhitung sebagai itikaf? Nah. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang penting. Karena sebagian dari fuqaha ada yang menyatakan seperti itu. Namun para ulama kita mendudukkan permasalahan ini, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Fatawa Al-Kubra juz 5 halaman 380, beliau tidak melihat orang yang berada di masjid untuk salat atau selainnya untuk meniatkan i'tikaf muddata lubthihi, selama waktu ia berada di masjid tersebut. Naam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak memandang benarnya hal itu. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak melakukannya, dalam artian tidak ada dalil-dalil yang menukilkan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya saat berada di masjid kemudian diniatkan untuk i'tikaf selama berada di masjid tersebut. Berikutnya penjelasan dari Al-Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan pada fatwa Nur al-Darb juz 7 halaman 381. Beliau setelah membahas panjang lebar tentang permasalahan i'tikaf, lalu beliau menyebutkan, wa amma ma dzakarahu ba'du al-fuqaha min annahu yanbaghi lil-insani in dakhala al-masjid ay yanwi al-i'tikafa muddata lubthihi fihi, fanaqulu hadha la asra lahu min as-sunnah bal dhahiru as-sunnah khilafuhu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun apa yang disebutkan oleh sebagian fuqaha, sebagian ahli fiqih, bahwa sepatutnya bagi seseorang jika masuk ke dalam masjid untuk meniatkan diri i'tikaf, muddata lubthihi fihi, selama ia berada di masjid tersebut. Ini sebagian dari fuqaha ada yang menyatakan seperti itu. Yakni sepatutnya bagi seorang yang masuk masjid untuk meniatkan i'tikaf selama berada di masjid tersebut. Maka kami katakan, hadza la asra lahu minas sunnah, ini tidak ada asalnya dari as-sunnah. Artinya tidak ada dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal tersebut. Bal dhahirus sunnah khilafuhu. bahkan zahir dari as-sunnah sebaliknya. Beliau menyebutkan hadis tentang hasungan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bergegas menuju salat Jumat. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahala demi pahala sesuai dengan kondisi orang yang terlebih dahulu berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Kemudian Syekh Ibn Uthaymin menjelaskan, walam yushir an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadha ila an yanwi al-insanul mutaqaddimu al-i'tikafa muddata baqaihi fi intidharil jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengisyaratkan pada hadis ini agar orang yang terlebih dahulu berangkat ke masjid untuk pada sholat Jumat tersebut agar meniatkan iktikaf selama berada di masjid dalam penantiannya sholat Jumat. Walau kana hadha min al-umur al-mashru'ah ma akhfahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Kalau sekiranya hal ini termasuk dari hal-hal yang disyariatkan, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyembunyikannya terhadap umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau sekiranya bagi orang yang telah bergegas masuk ke masjid di hari Jumat di awal waktu memiliki keutamaan untuk i'tikaf, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bimbing agar meniatkan i'tikaf. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menyampaikannya. Nah, kalaulah sekiranya hal ini merupakan perkara yang disyariatkan untuk meniatkan i'tikaf ketika seseorang berada di masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyembunyikannya dari umat. Li'annana na'lamu annahu sallallahu alaihi wasallam ahrasun nasi ala iblaghil ilm wa ahrasun nas ala naf'il khalq, fala yumkinu an yada'a shay'an yanfa'uhum duna ay yukhbirahum bihi. Karena kita semua tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat untuk menyampaikan ilmu dan yang paling semangat untuk memberikan kemanfaatan kepada manusia. Maka tidaklah mungkin beliau meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk mereka tanpa beliau memberitakan hal tersebut kepada mereka. Kemudian beliau lanjutkan, wala a'lamu ila sa'ati hadhihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsyada al-ummata ila ayyan wiyar-rajula ila ayyan wiyar-rajulu idza dakhala al-masjid al-i'tikafa muddat lubthihi fihi. Dan aku tidak tahu hingga saat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing umat agar seorang lelaki apabila masuk masjid agar meniatkan diri i'tikaf selama ia berada di masjid tersebut. Artinya beliau yang masa hidupnya habis dengan ilmu, berkecimpung di bidang ilmu agama yang luar biasa, beliau tidak pernah mendapati dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membimbing umat agar orang yang masuk masjid meniatkan diri untuk i'tikaf selama ia berada di masjid tersebut. Kemudian beliau memberikan kesimpulan, wa ala hadza fala yusannu liman qasada al masjid lis salati aw li qira'atil ilmi aw lid dirasati aw ma ashbaha dhalika ay yanwi al i'tikafa muddat lubthihi fihi. Atas dasar ini, maka tidak disunnahkan bagi seorang yang berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat atau membaca ilmu atau untuk belajar atau yang semisal dengan itu, meniatkan diri i'tikaf selama berada di masjid tersebut. Ini tidak disunnahkan, tidak ada tuntunannya. Thumma innal i'tikafa yakunu fil masjidil haram wa fil masjidil nabawi wa fil masjidil aqsa wa fi ghairiha minal masajid. Nah, ini bab lain terkait penjelasan beliau, i'tikaf, bahwa i'tikaf tidak terbatas pada tiga masjid, masjidil haram, al masjidil nabawi, al masjid al aqsa, tapi juga berlaku untuk semua masjid yang telah memenuhi kriteria sebagai masjid, khususnya yang dilakukan padanya sholat jamaah dan yang lebih utama adalah sholat Jumat. Itu mungkin jawaban dari pertanyaan Abu Altof Jogja yang tadi ditanyakan. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari Akh Jamal Ambon. Ada yang pernah mengatakan berdiam diri dalam masjid dengan niat i'tikaf minimal 1 jam sudah bisa dikatakan i'tikaf, atau harus dengan selang waktu tertentu? Naam. Permasalahan ini tadi sedikit sempat disinggung. Poinnya adalah tentang lama, berapa lama i'tikaf itu. Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam fatwa beliau jilid 15 halaman 441, beliau mengatakan, al-i'tikafu huwa al-mukthu fil masjidi li ta'atillahi ta'ala. I'tikaf adalah berdiam diri atau tinggal di masjid dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sawa'un kanatil muddah kathiratan aw qalilatan. Baik masanya itu banyak, lama, atau sedikit, sebentar. Li'annahu lam yarid fi dhalika fima a'lam ma yadullu ala tahdidi la biyawmin wa la biyawmaini wala bima huwa akthar min dhalika. Karena tidak pernah ada dalam hal ini sejauh apa yang aku tahu dasar atau dalil yang menunjukkan tentang pembatasan waktu i'tikaf. Tidak sehari atau dua hari. Sehari atau dua hari aku tidak pernah tahu. Wala bima huwa akthar min dhalik. Aku pun tidak tahu batasan yang lebih dari itu. Artinya, tidak ada batasan tertentu orang i'tikaf di masjid berapa lama waktunya. Disebutkan juga beberapa fatwa dari Al-Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Ammal masnun fal ashru kulluha. Adapun i'tikaf yang disunnahkan, yang dianjurkan adalah 10 hari terakhir, semuanya. Wa amma ghairul masnun. Adapun yang tidak sunnah, maksudnya yang boleh-boleh saja, fayudzi'u al-yawm awil laylah. Boleh sehari atau semalam. Ada pula fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah Al-Majmu'ah Al-Thaniyah Juz 9 halaman 321, kalau Syekh Ibnu Utsaimin tadi di Fathul Jalali wal Ikram juz 7 halaman 534, fatwa Lajnah Ad-Daimah disebutkan yajuzul i'tikafu walau sa'atan minaz zaman. Boleh seseorang melakukan i'tikaf walaupun sesaat dari waktu. Orang pertanyaan tadi dari Al-Akh Jamal Ambon, 1 jam. Boleh. Berdasarkan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah, boleh. Kalau secara hukum, boleh. Dan itu adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama, walau lahdatan, walaupun sebentar. Jadi kesimpulannya, boleh seseorang masuk masjid, kemudian niat i'tikaf selama ia berada di masjid, meniatkan diri untuk i'tikaf, melakukan amalan-amalan soleh padanya, boleh. Karena i'tikaf itu sendiri tidak dibatasi oleh waktu, sebagaimana tadi Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala menyebutkan tidak ada dalil tentang pembatasannya. Apakah ada pertentangan dengan fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Uthaymin yang tadi diulas ketika menjawab pertanyaan Al-Akh Abu Al-Taf? Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan dari masing-masing fatwa tadi. Fatwa yang sebelumnya adalah orang yang sedikit-sedikit niat i'tikaf. Asal ke masjid, dia mau ke masjid, mau sholat, mau belajar, dan lain sebagainya, diniatkan i'tikaf. Ini tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya. Adapun jika seorang memang menghususkan waktu tertentu ke masjid, meniatkan diri untuk i'tikaf, maka yang seperti ini diperbolehkan. Diperbolehkan di waktu apa saja. Namun yang lebih sempurna adalah pada al-ashrul awakhir, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan semuanya. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Naam, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya dari Akh Abu Mu'ad balik papan. Bismillah, min fadlik, ada 2 pertanyaan. Kita baca yang pertanyaan pertama. Hukum i'tikaf dan sholat fardu di musola pribadi yang tidak diwakaf. Nah, ini sama tadi, sudah ada beberapa pertanyaan yang semisal dengan ini. Dan insya Allah jawaban yang sebelum-sebelumnya telah mencukupi. Wallahu'alam. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya dari Dino Udin atau Abu Aldino, Kota Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan perlindungan dan kesehatan kepada asatidah pembina Mahat Minhajul Athar Jember, khususnya narasumber Ustadz Roifi bin Sulaimi LC Hafizahullah dan MC Ustadz Fauzi Latukonsina Hafizahullah serta segenap kru radio MMA Jember. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan, apakah ada batasan minimum waktu itikaf? Kemudian bagi seseorang yang melakukan safar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bolehkah melakukan itikaf di masjid tempat tujuan safarnya? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Wa fiikum barakallah. Iya, pertanyaan terkait batasan minimum waktu itikaf. Tidak ada batasan minimum. Tadi kita sudah tahu fatwa dari Syekh bin Baz, fatwa dari Lajnah Ad-Daimah, dan juga fatwa dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullahu jami'an. Adapun pertanyaan yang berikutnya, bagi seseorang yang melakukan safar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bolehkah melakukan i'tikaf di masjid tempat tujuan safarnya? Selama safar yang ia lakukan murni sebagai safar pulang kampung misalnya, ataukah mudik. Kemudian setiba ia di tempat kampungnya atau di tempat yang ia di tempat tujuannya, berkeinginan untuk melakukan i'tikaf, maka boleh-boleh saja bagi dia untuk melakukan i'tikaf di masjid tempat tujuan safarnya. Yang tidak diperbolehkan itu ketika seseorang melakukan syaddur rihal. Syaddur rihal artinya ia betul-betul berkemas untuk melakukan perjalanan jauh di selain tiga masjid. Ini kan kaitannya dengan masjid. Apakah untuk i'tikaf atau selain i'tikaf? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang syaddur rihal ke selain tiga masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid." Tidak diperbolehkan perjalanan jauh dengan niat menuju sebuah masjid kecuali tiga masjid saja. Masjidi hadha, masjidku, yakni Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, kemudian wa Masjidil Haram, Masjid Al-Haram yang ada di Mekah, serta Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Nah, kalau untuk tiga masjid itu boleh. Seorang betul-betul ingin melakukan perjalanan jauh, sholat di Masjid Nabawi, atau sholat di Masjid Al-Haram, atau di Masjid Al-Aqsa, boleh. Tetapi selain itu tidak diperbolehkan. Misal, seorang melakukan syaddur rihal, berniat untuk perjalanan jauh menuju masjid di luar kota, dalam rangka ingin beriktikaf di sana. Maka ini termasuk syaddur rihal yang tidak diperbolehkan. Sehingga kaitannya dengan pertanyaan tadi, selama seseorang dalam safarnya pulang kampung dan lain sebagainya, tidak ada sama sekali niatan untuk syaddur rihal ke sebuah masjid yang ada di kampungnya, dalam rangka i'tikaf di sana, maka tidak mengapa selama ia tidak ada unsur syaddur rihal di masjid yang ada di kampungnya itu. Namun apabila sebaliknya justru dia pulang kampung, niat utamanya adalah i'tikaf di kampungnya, di masjid yang ada di kampungnya itu. Niat utamanya itu, syaddur rihalnya untuk itu. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW melarang syaddur rihal kecuali pada tiga masjid yang tadi telah disebutkan. Kalau ada yang bertanya, batasan masuk pada syaddur rihal ini bagaimana? Kalau dalam lingkup satu kota apakah termasuk? Tidak, tidak termasuk. Apabila masih dalam lingkup kota, misalnya di kota Jember, seseorang tinggal di kecamatan tertentu atau di kota, ingin i'tikaf di masjid kita yang ada di Ma'had sini, maka tidak termasuk syaddur rihal. Dikatakan syaddur rihal memang seseorang menyiapkan diri untuk safar, perjalanan jauh. Nah, itu di antara hal penting terkait pertanyaan yang diajukan oleh saudara Dino Udin Abu Aldino dari Kota Ambon, wallahu a'lam bissawab. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya dari Amatullah Banyuwangi. Bismillah, izin titip pertanyaan. Apa definisi i'tikaf? Apakah i'tikaf bisa dilakukan selain di masjid misalnya di rumah, dan apakah waktu melakukannya hanya di 10 terakhir Ramadan? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Tiga pertanyaan yang disampaikan oleh Amatullah Banyuwangi ini sesungguhnya sudah ada penjelasan sebelumnya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada terkait definisi i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tadi telah tahu di antara syarat-syarat i'tikaf. Kemudian di sini pertanyaan apakah i'tikaf bisa dilakukan selain di masjid, misalnya di rumah? Jawabannya tidak bisa, karena jelas ayatnya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kemudian apakah waktu melakukannya hanya di 10 terakhir Ramadan? Ini juga tadi sudah ada pembahasan bahwa i'tikaf kapan saja bisa dilakukan. Namun yang afdal, yang utama adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena di antara tujuan utama Nabi SAW melakukan i'tikaf adalah memburu malam Lailatul Qadar, yang itu keberadaannya di 10 terakhir bulan Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil, di salah satu malam ganjil yang ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi itu jawaban untuk Amatullah Banyuwangi. Nah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan bersama berbagai jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Ruwaifi bin Sulaimi Elsi hafizahullah ta'ala. Naam, semoga jawaban-jawaban beliau ini bisa naam menjadikan solusi dari berbagai pertanyaan yang telah antum tanyakan. Nah, barakallahu fikum. Sebenarnya ada satu hal penting yang tadi sempat saya janjikan untuk disampaikan. Namun secara global saja, Syekh Ibn Utsaimin terkait keluarnya seseorang dari tempat i'tikafnya, nanti waktu sedikit ya. Secara global saya sebutkan di sini, beliau menyebutkan tiga dan beliau sandarkan kepada ahlul ilm. Waqad qassama ahlul ilm, ahlul ilm para ulama membagi keluarnya orang yang i'tikaf dari masjid tiga macam. Yang pertama, qismun jaizun bi syartin wa biduni syart. Yang pertama adalah jenis yang boleh tanpa dengan syarat atau tanpa syarat. Artinya kapan saja seseorang boleh keluar dari masjid, seorang yang i'tikaf, karena memang sesuatu yang mengharuskannya, seperti buang hajat, harus ke toilet, maka yang seperti ini tidak mengapa. Kapan saja dia membutuhkan itu, maka boleh. Atau kondisi seseorang tidak ada melayani terkait makan dan minumnya, maka boleh dia untuk keluar dalam rangka untuk kebutuhan makan dan minumnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jenis yang kedua, boleh dengan syarat dan tidak boleh apabila syaratnya tidak ada. Contohnya terkait menjenguk orang sakit, keluarga dekatnya yang sakit atau kawannya, atau ada yang mengantarkan jenazahnya, ada saudaranya atau kawan dekatnya yang dia masuk i'tikaf kondisinya kritis, maka apabila dia mengucapkan syarat sebelum i'tikaf, jika sekiranya dibutuhkan saya untuk menjenguk, maka saya akan menjenguknya. Demikian pula saat ia misalnya wafat, maka saya akan mengantarkan jenazahnya. Syekh bin Utsaimin menyebutkan bahwa yang seperti ini boleh apabila sebelum masuk i'tikaf dia mempersyaratkan itu, dikiaskan dengan kasus haji, ishtirat pada haji. Namun apabila sejak awal tidak mengucapkan syarat, maka tidak diperbolehkan dia keluar untuk kepentingan menjenguk orang sakit ataupun mengantarkan jenazah. Apabila keluar, maka i'tikafnya telah terputus. Yang sebelumnya dilakukan, istilahnya telah batal. Dan bisa mengulangi lagi. Jenis yang ketiga, yang tidak boleh secara mutlak, yaitu keluar dari masjid untuk hal-hal yang menafikan proses i'tikafnya, bertentangan dengan tujuan i'tikafnya. Tujuan i'tikaf adalah seseorang agar fokus beribadah di masjid untuk lebih konsentrasi beribadah, bertaqarrub kepada Allah di hari-hari itu. Lalu apabila dia melakukan jual beli dan yang semisalnya, maka hal ini menafikan, meniadakan tujuan dari i'tikafnya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Hal ini tidak diperbolehkan dan bisa merusak atau membatalkan i'tikafnya. Ini beberapa tambahan yang saya singkat dari penjelasan Syekh bin Utsaimin dalam Fatwa Nur al-Darb, juz 7 halaman 385. Wallahu a'lam bissawab. Naam, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan masalah safar ataupun Idul Fitri, tapi karena waktu yang terbatas, sehingga kami hanya memfokuskan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan tema i'tikaf saja. Juga karena memang i'tikaf merupakan momen yang sudah dekat waktunya ya, beberapa hari lagi insyaallah. Naam. Insya Allah untuk pertanyaan sudah ada, kita akan tampung. Semoga nanti di kesempatan berikutnya bisa terjawab, biiznillah. Nah, sekali lagi kita mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Ruwaifi hafizahullah yang sudah menyempatkan hadir di studio ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para pendengar sekalian. Semoga Allah membalas amal ibadah antum ini dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin. Amin, amin. Nah, mungkin sebagai penutup, Ustaz, ada sedikit nasihat singkat kepada para pendengar di bulan Ramadan ini, Ustaz? Mungkin nasihat singkat di bulan Ramadan ini untuk kita berusaha memaksimalkan kesempatan yang ada untuk berlomba-lomba menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, terkhusus nanti di 10 hari terakhir. Mudah-mudahan dengan upaya yang maksimal dari kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bisa mendapatkan fadilah malam Lailatul Qadar. Itu mungkin nasihat singkat dalam kesempatan kali ini, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsiran. Iyakum. Nah, para pendengar sekalian, kita sudah berada di penghujung acara dari program Bincang Islam hari ini, edisi yang ketiga. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa dipahami dan bisa diamalkan untuk kedepannya. Nah, dengan demikian, maka berakhir pula program ini. Kami mewakili kru studio Radio Minhajul Athar undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa tetap dengarkan dan simak program-program kami yang lainnya di Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Kami akhiri. Afan jika ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.